bagai Adam melihat kemulusan sorga. Bagai Adam melihat kemulusan sorga. Kekasihku, aku terserang birahi. Kekasihku, aku terserang birahi. Tempe bongkre batu, Ranca Calung Banyumas. Tempe bongkre batu, Ranca Calung Banyumas. Dan nyanyian bocah bocah, hidung kuning bulan telanjang. Aku terserang dirai.